Mitra bisnis, Kwik Hyan Gi berpandangan, tahun depan model ekonomi dualistik yang memisahkan antara sektor modern dan sektor tradisional, seperti yang telah lama disinyalir oleh Profesor Bugel dan Profesor Sumitro, masih akan berlangsung. Menurut Kwik Hyan Gi, kondisi ini mengakibatkan harapan atas terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dari atas sampai ke bawah hanya tinggal harapan tanpa kenyataan. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi tersebut, segera kita berbincang dengan Kwik Hyan Gi. Pak Kwik, secara teori, jika kondisi di atas sudah membaik, apakah perbaikan itu tidak menular sampai bawah? Sampai sekarang tidak. Itu hanya bisa langsung menular ke bawah kalau pemerintahnya ada. Kalau pemerintahnya mengerti peran pemerintah itu apa dan dia bisa menjalankan, mampu. Lah kalau terus kemudian apa-apa nggak mau, bikin apa-apa nggak mau pemerintahnya, semua swasta, gimana dong? Lucu kan? Lantas, model seperti apa yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi kita di tahun depan bisa berkualitas? Itu menurut saya luar biasa gampang sederhananya. Pergilah ke Eropa Barat, belajar sejarahnya, dan lihat kenyataannya sekarang. Perbedaannya kan luar biasa. Regulasinya seperti apa? Pajaknya berapa persen? Jadi ini semua yang saya katakan masih atas dasar satu asumsi yang luar biasa penting dan susahnya. Kalau bebas korupsi gitu loh. Lagi-lagi persoalannya adalah korupsi ya Pak Kwik? Jadi bebas korupsi, terus kemudian apa ya? Kalau pemerintah yang tidak korup itu bisa berbuat apa semua? Nah pemerintah yang tidak korup, elit yang tidak korup, partai politik tidak korup, itu kan pandai-pandai sudah banyak sekali orang-orang kita yang bersekolah yang pandai-pandai. Yang sekarang menjadi CEO-CEO-nya perusahaan asing. 92% dari minyak dieksploitasi oleh perusahaan asing. Itu top manajemennya, itu orang bulinya kan cuma sedikit. Semua kan orang Indonesia tenaga gajian yang membela bos bulinya luar biasa fanatiknya. Sampai saya geleng-geleng kepala nggak ngerti saya kok bisa sampai bersikap begitu. Demikian Kwik Hyan Gi, saya Kiki Wijaya.